orang yang melakukan sihir itu sendiri. Lah ini terjadi khilaf bainal ulama. Adapun jumhurul ulama, yakni Imam Ahmad wa Abu Hanifah wal Imam Malik dan selain daripada mereka, berpendapat bahwa sihir ini adalah kekufuran secara mutlak. Mereka tidak berpendapat tafsil. Sihir itu kufur secara mutlak. Yang mana dalil mereka? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innana innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka berdua, yaitu Harut wa Marut, tidaklah mereka berdua mengajari seorang pun dari ilmu sihir itu sampai mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami adalah fitnah, adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kalian kafir. Maknanya apa? Apabila kalian mempelajari ilmu ini, maka kalian akan kafir. Janganlah kalian kafir. Janganlah kalian mempelajari ilmu ini. Janganlah kalian kafir. Sungguhnya aku ini diutus sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Janganlah kalian kafir. Menunjukkan bahwa mempelajari ilmu sihir adalah kekafiran. Ini pendapat jumhur ulama. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah berpendapat bahwa sihir itu adalah kekufuran apabila di dalamnya terdapat permintaan, permohonan bantuan terhadap jin, syayatin. Ini adalah kufur. Karena beliau berpendapat bahwa sihir ada yang dilakukan dengan bantuan jin dan ada sihir yang dilakukan dengan jalan obat-obatan atau ramuan, sehingga dengan ramuan atau obat-obatan itu bisa merusak pemikiran seseorang, merubah pendirian seseorang, bisa menghilangkan akal seseorang. Ini juga sihir. Adapun yang ini adalah maksiat, adalah kezaliman, kejahatan yang besar, akan tapi tidaklah sampai pada derajat kekafiran. Ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kekafiran apabila disertai dengan permohonan terhadap syayatin. Adapun selain daripada itu, yang tidak ada unsur permintaan terhadap syayatin, maka tidaklah sampai pada derajat kekafiran. Ini tafsilnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Lah, kata Al-Imam Sulaiman bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau mengatakan wal khilaf lafzi. Khilaf di sini adalah lafzi saja, secara lafaz. Adapun makna yang diinginkan dari masing-masing pendapat itu sama, khilaf lafzi saja. Karena apa? Karena pendapat jumhurul ulama, mereka berpendapat sihir itu kafir secara mutlak. Mereka tidak menamakan pengobatan atau ramuan yang bisa merusak akal, yang bisa merubah pemikiran, pendirian seseorang. Mereka tidak memasukkan ini pada sihir, sehingga dikafirkan. Sihir itu kafir secara mutlak. Adapun Imam Syafi'i merinci. Naam, ini khilaf secara lafzi. Kemudian pelaku sihir mereka kafir dikarenakan dua perkara. Pertama, dikarenakan mereka meminta bantuan kepada syaitan. Ini yang pertama. Syaitan tidaklah membantu, tidaklah memberikan ilmu itu kecuali dia telah kafir. Kalau sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajari atau diberi bantuan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka berdua Harut dan Marut mengajari seorang pun dari ilmu sihir itu sampai keduanya mengatakan, sungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian, jangan kalian kafir. Ya. Jika seseorang telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin dan syaitan akan memberikan bantuan khidmah terhadapnya. Ya, memberikan syarat-syarat, ya, menghinakan Al-Qur'an. Syaratnya suruh menulis ayat dengan darah haid atau dengan darah anjing atau dengan najasat, najis-najis dan sebagainya dari syarat-syarat yang mana di dalamnya terdapat ihanah, pengrendahan, penghinaan terhadap kitabullah dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini sebab yang pertama. Adapun sebab yang kedua, bahwa orang yang melakukan sihir kafir karena dia mengaku mengerti perkara yang gaib. Yang mana? Barakallahu fikum. Allah Ta'ala mengatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah ada seorang pun yang ada di langit dan bumi ini yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tidak ada. Apabila ada yang mengatakan atau mengaku dirinya mengerti atau mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah memposisikan dirinya sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mengatakan tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Kemudian sahir ini mengatakan saya tahu perkara yang gaib. Nah, dengan sebab inilah pelaku sihir itu menjadi kafir. Kemudian yang melakukan sihir, ilmu sihir, mengamalkan sihir, apakah dimintai taubat ataukah tidak? Barakallahu fikum. Yani walul amr ketika memberikan tindakan kepada pelaku sihir, apakah memintanya untuk bertaubat kemudian bebas, ataukah tidak perlu minta taubat langsung dihukum mati? Lah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Tidak ada khilaf bainal ulama bahwa hukuman bagi pelaku sihir itu adalah dibunuh. Karena mereka mufsid, karena mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka bisa merubah pemikiran seseorang yang asalnya normal, kemudian dia rubah dengan sihirnya itu menjadi gila, menjadi seperti hewan. Kalau hewan melakukan sesuatu yang tidak layak, ya memang tabiatnya seperti itu. Adapun manusia yang diberi pemikiran, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan, ketika tabiatnya berubah seperti hewan, maka ini adalah suatu kejahatan. Pelakunya telah melakukan kezaliman yang besar, melakukan kerusakan yang besar, ya, dan juga kerusakan-kerusakan yang lainnya yang tidak asing bagi kita dari apa yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku sihir tersebut. maka hukumannya adalah dibunuh. Akan tapi khilaf bainal ulama, apakah dimintai taubat ataukah tidak? Berarti kalau taubat ya enggak dibunuh. Kalau dia tidak bertaubat maka dibunuh. Naam. Barakallahu fikum. Adapun jumhurul ulama berpendapat bahwa sahir itu dibunuh dan tidak dimintai taubat. Dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Tidak perlu dimintai taubat, langsung dibunuh. Kenapa? Mereka berdalil dengan perbuatan sebagian sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, sahih dari Jundub Al-Azdi. Dia mengatakan, bukan secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi perkataan dia, haddus sahiri dorbatun bisayfi. Hukuman bagi pelaku sihir itu adalah dipenggal lehernya, dipenggal dengan pedang. Dan juga ini adalah perbuatan Hafsah radhiyallahu anha, amarat biqatli jariyatin laha saharatha fakutilat. Bahwa Hafsah radhiyallahu anha memerintahkan untuk membunuh jariyah, yaitu budak perempuannya yang telah mensihir dia. Fakutilat, maka jariyah itu pun dibunuh. Mereka berdalil dengan perbuatan sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan juga mereka mengatakan bahwa sahir mereka itu zindiq, yakni munafik, yang menampakkan keislaman akan tapi menyembunyikan kekafiran. Mereka adalah zindiq. Lalu bagaimana kita bisa percaya dia zindiq? Ketika dia menjadi tukang sihir saja dia zindiq, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, lalu kemudian mengatakan tobat, tobat, tobat. Lalu dari mana kita tahu bahwa taubatnya itu benar padahal dia itu zindiq? Lah, barakallahu fikum, jumhur ulama berpendapat bahwa sahir itu dibunuh dan tidak dimintai taubat. Kalaupun dia bertaubat dengan taubat yang benar, maka urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila taubatnya itu benar, jujur, dan dia kembali kepada keimanan, meninggalkan kekafiran tersebut, jujur, maka urusannya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya kalau dia jujur. Akan tetapi tetap hukuman ini harus ditegakkan, yakni dibunuh. Lah, ini pendapatnya jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua, yakni pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nasahira yustatab, bahwa pelaku sihir itu dimintai taubat. Kalau dia taubat, bebas. Kalau tidak taubat, maka dibunuh. Ini pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berdalil dengan keumuman ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas pada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Ada kesempatan untuk bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani apa? Yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berbuat kesyirikan dan dia mati di atasnya dan belum bertaubat darinya. Adapun yang melakukan kesyirikan, kafiran, sihir, kemudian dia bertaubat, maka ini masih diterima taubatnya. Dan juga dalam firman yang lainnya, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Taha ayat 82. Sesungguhnya aku benar-benar mengampuni untuk orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian dia berada di atas hidayah. Ini dengan keumuman ayat-ayat ini, dalilnya ini adalah dalil dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwa orang atau pelaku sihir itu dimintai taubat. Kalau taubat, maka dia bebas. Kalau tidak, maka dibunuh. Dengan keumuman ayat-ayat perintah untuk melakukan taubat. Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat dibunuh dalam rangka untuk menutup jalan, mencegah atau menjaga. Jangan sampai terjadi yang demikian, ditutup jalannya supaya tidak diikuti jejaknya oleh orang lain dalam rangka untuk menjaga agama, menjaga harta dan juga jiwa manusia. Untuk menjaga itu semuanya maka dibunuh. Kalau dia mau bertaubat dan jujur, Allah Ta'ala akan menerima, akan tapi hukuman itu tetap ditegakkan. Tapi siapa yang melakukan? Yakni waliyul amr. Bukan perorangan, individu atau kelompok, golongan. Adapun Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah, sebagaimana dinukilkan kepada kita Asy-Syaikh Abdul Khattab Al-Libi, beliau menukilkan dari pendapatnya Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah bahwa Asy-Syaikh Muqbil yufti tuqtalu biqatli as-sahir idza uminatil fitnah. Asy-Syaikh Muqbil berfatwa untuk membunuh pelaku sihir apabila aman dari fitnah. Yakni apa? Apabila membunuh dia tidak menyebabkan fitnah, tidak menyebabkan atau tidak menyeret kepada suatu fitnah yang lainnya, maka dilakukan hukum tersebut, dibunuh apabila aman dari fitnah, karena dia mufsid, melakukan kerusakan. Kemudian wa minhu, dan di antara sihir itu adalah as-sarfu wal ataf, sihir sarf dan sihir ataf. Macam-macam sihir banyak. Macam-macam sihir itu banyak. Akan tapi disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab di sini as-sarf wal ataf karena banyaknya perkara ini terjadi dalam rangka untuk mengingatkan, tahdzir, memperingatkan umat dari perbuatan ini, as-sarf wal ataf. Apa itu sarf? Sarf itu menjauhkan, artinya menjauhkan seseorang dari yang dia cintai. Sarf yakni apabila di sana ada suami istri yang saling mencintai, ada yang hasad, baik itu dari keluarganya enggak senang kalau fulan wa fulanah ini bahagia, atau dari kalangan orang lain hasad dia. Kemudian dia datang ke tukang sihir meminta kepada sihir tersebut, pisahkan dua orang ini. Dilakukan sihir apa? Sarf. Menjauhkan seseorang dari yang dia cintai. Ini sihir sarf. Dan diantaranya juga, ya, sebagaimana dalam Al-Quran tentang sihir sarf ini, ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Ya, yang mana sihir itu memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah. Dalam mereka bisa menimbulkan madarat terhadap seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sihir apa? Hakiki atau takhili? Hakiki, sihir hakiki. Kejadiannya memang benar hakikat. Kalau takhili itu enggak hakiki tapi hanya ditipu pandangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah sihir atf. Sihir atof. Atof artinya yakni menghubungkan. Maknanya adalah mendekatkan atau menghubungkan seseorang dengan orang yang dia tidak cintai. Kebalikannya. Sebenarnya dia enggak senang. Kemudian dengan sihir atof itu menjadi senang dengan orang tersebut. Nah, ini contohnya, misalnya istri, suaminya nggak suka dengan dia, sudah nggak senang. Kemudian dia ingin supaya suaminya itu cinta, menjadi senang, sebagaimana dahulu pertama menikah, kemudian datang kepada sahir, kemudian diberi sihir atof. Ya, kalau biasa dalam istilah mereka apa pengasihan, ya ilmu pengasihan. Ya, datang kepada sahir supaya didekatkan sehingga dia menjadi tergila-gila dengan orang yang dia tidak cintai. Atau contoh yang lainnya, ya misalnya ada seorang laki-laki mempunyai dua istri. Ya, dia cintanya luar biasa terhadap salah satunya. Nah, ya. Kemudian dengan yang lainnya, dengan satunya lagi, kurang perhatiannya, kurang cintanya. Nah, kemudian bagaimana supaya suami saya ini lebih cinta terhadap saya daripada istri yang lainnya? Datang ke tukang sihir. Kemudian diperlakukan badannya sihir atof. Ini diantara contoh. Kemudian, dan contoh-contoh sihir yang lainnya banyak sekali. Tapi dua ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri rahimahullah. Faman fa'alahu aw radhiya bihi kafara. Barang siapa yang mengamalkannya atau ridha terhadapnya, ya ini tidak mengamalkan tapi dia senang, ridha terhadap sihir, tidak ada kebencian terhadap sihir, kafara, maka dia telah kafir. Ya, tentunya ini apa? Takfir bil umum. Takfir apa? Secara umum, tidak mengkafirkan secara individu. Ya, adapun mengkafirkan individu memerlukan di sana syarat-syarat, harus terpenuhi di sana syarat-syarat yang banyak. Adapun mereka-mereka orang awam melakukannya ini dalam keadaan jahil, juhal, juhala. Nah, dengan itu tertolak atau terhalang dari vonis kekafiran. Akan tapi ini adalah takfir secara umum. Man fa'alahu aw radhiya bihi kafara. Jelas kalau man fa'alahu yang melakukannya, jelas dia kafir. Kenapa? Dengan sebab tadi. Pertama apa? Dia melakukan sihir itu dengan pertolongan bantuan syaitan. Yang kedua apa? Karena pelaku sihir itu mengaku mengerti perkara yang gaib. Aw radhiya bihi kafar. Nah, ini enggak melakukannya, kenapa kok kafir? Dia ridha terhadap sihir tersebut. Kafara, maka dihukumi dengan kekafiran juga. Sebagaimana dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu apa? Biyadih. Wa illam yastati' fa bi lisanih. Fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan tangan, kalau enggak dengan lisan, kalau enggak dengan kolbu. Ini adalah selemah-lemah keimanan, yaitu ingkar terhadap kemaksiatan, kekufuran, kemaksiatan itu dengan kolbu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithlukum. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sungguh-sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian suatu hukum, an idza sami'tum, yakni apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, dikafiri, diingkari, didustakan, wa yustahza'u biha, dan dihinakan, fala taq'udu ma'hum, janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka, orang yang mendustakan ayat dan yang menghinakan ayat, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mau membicarakan ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang lainnya, sampai mengganti pendustaan atau penghinaan tersebut dengan yang lainnya, dengan sesuatu yang bukan perbuatan dosa. Innakum, kalau kalian duduk bersama mereka, sungguhnya kalian idzan mithlukum, jadi kalian seperti mereka. Apa maksud atau pendalilan dengan ayat ini? Barang siapa yang ridha dengan sihir itu, maka dia kafir juga. Yakni apa? Barang siapa yang duduk-duduk di majelis yang terjadi di dasana kekafiran dan dia ridha terhadap majelis tersebut, maka dia telah kafir. Barang siapa yang duduk-duduk di majelisnya ahlul bid'ah dan dia ridha dengan bid'ah tersebut, maka dia dimasukkan pada mubtadi', pada bid'ah tersebut. Kata Allah Ta'ala, innakum idzan mithlukum. Innakum idzan mithluhum. Jadi kalian ya sama seperti mereka. Ya. Karena apa? Allah Ta'ala melarang untuk duduk bersama mereka yang mengkafiri ayat, yang menghinakan Al-Quran. Kalau kalian masih saja duduk bersama mereka, berarti kalian sama dengan mereka. Kalau itu adalah majlis kekufuran, maka engkau juga dihukumi dengan sama dengan mereka, berarti kafir. Kalau duduk bersama ahlul bid'ah dan barakallahu fikum ridha dengan bid'ah tersebut, maka engkau juga mubtadi'. Apabila engkau duduk di majlis fusaq, majlisnya orang-orang fasik, dan engkau ridha terhadap kefasikan tersebut, maka engkau juga dihukumi sama dengan mereka dengan kefasikan. Ya. Karena apa? Ada unsur ridha terhadap kekafiran, kebid'ahan, kefasikan. Nah, demikian juga kalau dia ridha dengan sihir, sahir, pelaku sihir itu hukumnya kafir. Kalau dia ridha, maka dia juga kafir juga. Walaupun tidak mengamalkan. Ini takfir secara apa? Umum. Ya, sekali lagi, biar tidak salah paham. Dan juga dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yakni idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Lah barakallahu fikum. Ketentuan bagaimana adhaful iman itu sendiri, ingkar dengan kalbu itu sendiri, bagaimana ketentuannya? ingkar dengan kolbu. Ingkar dengan kolbu ini itu mengharuskan seseorang untuk berpaling, untuk menyingkir, menghindar, menjauh dari perbuatan mungkar tersebut. Ini namanya apa? Ingkar bil qalb. Ingkar bil qalb itu tidak duduk di situ. Ingkar bil qalb itu mengharuskan dia untuk menjauh dari kemungkaran tersebut. Ya, sebagaimana ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya, anna man jalasa min majlisin yukfaru fihi yukfarullahu fihi innahu lam yastati' bil yad illam yastati' bil yad aw bil lisan fa bil qalbi qalu yajibu alaihi al insiraf. Ya, bahwa orang yang duduk di majlis yang Allah Subhanahu wa taala didustakan padanya, kalau dia tidak mampu mengingkarinya dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan qalbu, maka para ulama mengatakan yajibu alaihil insiraf. Mengingkari dengan qalbu itu wajib bagi dia untuk menjauh, untuk menghindar. Ya, ini menunjukkan ingkarnya dia dengan qalbu. Kalau dia mengingkari sihir, ya, katakanlah dia tidak mampu dengan tangannya, dia lemah. Tidak mampu mengingkari dengan lisan misalnya. Dia mampunya mengingkari dengan kolbu, ya harus menjauh. Harus menghindar dari amalan sihir tersebut. Tidak mendatangi tukang sihir. Kalau mendatangi atau duduk dengan pelaku sihir, menunjukkan dia ridha terhadap perkara sihir tersebut, sehingga dia dihukumi seperti atau semisal dengan mereka. Naam. Berarti dalilul karahiyatil qalbi insirafuhu wa qiyamuhu min hadzal majlis. Suatu tanda bencinya qalbu terhadap suatu kemungkaran adalah berpalingnya dia, menjauhnya dia, wa qiyamihi dan bangkitnya dia atau bangunnya dia untuk menjauh dari majelis ini. Jadi syahidnya di sini yakni bahwa orang yang ridha dengan kekufuran maka dia juga dihukumi seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak mengkafiri, tidak mengkufiri taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ya, barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman pada Allah taala, maka dia telah berpegang teguh dengan al urwah al wusqa, yaitu la ilaha illallah. Ya, maka jelas-jelas bahwa sihir ini adalah taghut, adalah taghut yang mana rukun dari la ilaha illallah apa? Yakni yang pertama adalah an-nafi wal isbat. Ya, kalau dia tidak mengkafiri taghut berarti dia tidak melaksanakan rukun la ilaha illallah yang pertama, yaitu an-nafi, meniadakan segala yang diibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua al-isbat, menetapkan bahwa yang berhak diibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sihir ini adalah taghut, maka harus diingkari, harus dikafiri. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalil tentang kafirnya pelaku sihir. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mana ayat sebelumnya apa? ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fa ta'allamuna minhumā ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, syahidnya bahwa sihir itu adalah kekafiran, yakni pada ayat tidaklah keduanya Harut wa Marut mengajari sihir itu kepada seorang pun sampai keduanya mengatakan sungguhnya kami adalah fitnah bagi kalian, ujian bagi kalian, fala takfur, jangan kalian kafir. Menunjukkan ilmu sihir itu adalah kekufuran. Fayata'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawjih wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya kan, tapi ingat, tidak semua sihir itu pasti sukses. Tidak. Akan tapi wa ma hum bidarrina bihi, tidaklah mereka bisa menimpahkan madarat bahaya dengan sihir itu min ahadin pada seorang pun illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah taala mengizinkan, maka yang tersihir itu akan kena. Yang disihir itu akan kena. Kalau Allah taala tidak mengizinkan karena yang disihir itu ternyata tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi, karena dia membaca zikir-zikir pagi dan petang, membaca doa-doa dengan, yaitu membaca atau mengamalkan sebab-sebab dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menimpa pada dirinya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang hakikatnya adalah madarat, bahaya bagi mereka. Bahaya di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dia sesat, menjadi kafir, bahaya kan? Dan di akhirat juga berbahaya, dia akan kekal di neraka. Wala yanfa'uhum, yang demikian ini tidaklah bermanfaat, tidaklah memberikan manfaat sama sekali terhadap mereka. Hanyalah tipu daya dari syaitan. Nah, ini insyaallah pelajaran kita, yakni pembatal yang ke-7, insyaallah pada pelajaran mendatang, yakni pembatal yang berikutnya, mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim 'alal muslimin. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah jami'an. Sebelumnya telah tersebar suatu berita, ternyata itu adalah dusta, yang menyebarkan berita itu terburu-buru, mustajil, tidak ada sifat ta'ani. Ya, ini apa? Katanya bahwa Syekh Rabi' belum pernah dihubungi sama sekali sama Syekh Hani untuk menerima kedudukan sebagai menteri, apalagi dukungan. Ditelepon saja tidak, bagaimana mau mendukung? Dan dikatakan dalam tulisan itu yang disebarkan bahwa mereka tidak mungkin, atau Syekh Hani tidak akan mungkin berani menelpon Syekh Rabi', karena jabatan itu di bawah hukum demokrasi, yang mana Hani atau Syekh Hani mempunyai kudwah atau mempunyai ibrah pelajaran dari yang lainnya, misalnya Az-Zindani, yang mana dia termasuk pendukung demokrasi, enggak mungkin dia menelpon Syekh Rabi'. Dia mempunyai kudwah, yaitu Az-Zindani, enggak mungkin dia menelpon Syekh Rabi', karena Syekh Rabi' adalah orang yang memerangi hizbiyah dan memerangi demokrasi. Oh, ini disebar-sebarkan. Ternyata didustakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Ya, sebelumnya ditanyakan kepada Syekh Arafat, apakah benar ya Syekh? Kadzab. Ini adalah berita dusta. Dan juga ditanyakan langsung kepada Syekh Rabi', yaitu kalau enggak salah siapa? Abdul Wahid bin Hadi Al-Madkhali, ya. Ya. Tanyakan kepada Syekh Rabi', apakah benar Syekh? bahwa tentang berita ini yang telah disebarkan, yang penulisnya mengaku namanya adalah Nasr bin Muhammad Al-Athyubi, ya. Kalau salah dibenarkan. Ya. Apakah benar ya Syekh? Beliau mengatakan kadzab ini adalah dusta. Saya enggak tahu orang ini. Dan perkataan ini bukanlah uslub saya, bukanlah cara saya atau tata bahasa saya, bukan seperti ini. Didustakan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah. Ini insyaallah pendapat yang benar bahwa Syekh Hani Hafizahullah menerima jabatan sebagai menteri negara atas musyawarah Syekh Rabi' Hafizahullah, musyawarah dengan ulama kibar. Beda dengan menerimanya Muhammad Al-Imam terhadap al-wasiqah, perjanjian yang kafir, perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah yang di dalamnya terdapat poin-poin yang jelas-jelas poin tersebut adalah pertentangan dengan Islam, bahkan itu adalah kekafiran. Dia sama sekali tidak bermusyawarah, tidak menelpon ulama kibar, tidak bermusyawarah dengan mereka. Bahkan kata Syekh Yasin, dengan sebab perjanjian atau wasiqah al-kufriyah tersebut menjadikan sebagian ahlu sunnah terhina, direndahkan di tempat-tempat yang mayoritasnya adalah Rafidhah atau yang dikuasai Rafidhah. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yasin telah memberitakan kepada kami sebagian ikhwah bahwa ahlu sunnah di Son'a mereka mencukur jenggot. Kenapa? Katanya takut dengan Syiah. Orang-orang Syiah. Naam. Tentunya barakallahu fikum, beda antara apa yang dilakukan oleh Syekh Ani ketika dia menerima jabatan itu dengan dukungan ulama dan musyawarah dengan ulama, adapun al-imam dia menerima wasiqah tersebut tanpa ada musyawarah dengan ulama kibar. Maka telah jelas bagi kita kebenaran bahwa al-barakah ma'a agabirikum, barakah itu ada bersama ulama kibar kalian. Maka adalah kita berpegang teguh dengan atau mengikuti bimbingan ulama kibar. Ini insyaallah wafaqallahu jami'an limahbubi wardha walhamdulillahirabbil alamin.